Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, masih dalam tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf terakhir sampai di ayat yang ke-70, di mana disebutkan di ayat itu bahwa kaum 'Ad mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihi salam, apakah engkau datang kepada kami untuk mengajak kami hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan meninggalkan apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami? Lalu kata mereka, datangkan kepada kami azab yang merupakan ancaman yang engkau sampaikan jika engkau termasuk dari golongan orang-orang yang jujur. Di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-70, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala, ayat 71, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadabun atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntazirin. Hud kemudian berkata, sungguh telah menimpa kalian kebencian dan kemurkaan dari Rabb kalian kepada kalian. Apakah kalian hendak mendebat aku dengan nama-nama berhala yang kalian dan nenek moyang kalian namai dengan nama-nama dari kalian sendiri? Ma nazzalallahu biha min sultan, sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah turunkan dari kekuasaannya. Maka tunggulah oleh kalian azab yang telah kujanjikan. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menunggu datangnya azab bersama dengan kalian. Dalam tafsirannya disebutkan, qala hudun liqaumihi qad halla bikum azabun wa ghadabun min rabbikum jalla wa ala. Ketika kaum 'Ad menantang Nabi Hud untuk membuktikan ancamannya berupa azab kepada mereka, maka Hud berkata kepada kaumnya di ayat ini, qad halla bikum azabun wa ghadabun min rabbikum jalla wa ala, sungguh telah menimpa kalian azab dan kemurkaan dari Rabb kalian jalla wa ala. Atujadilunani fi hadhil asnam, apakah kalian hendak mendebatku dengan berhala-berhala ini? Allati samaitumuha alihatan antum wa aba'ukum, yang telah kalian dan nenek moyang kalian sebut sebagai ilah. Ma nazzalallahu biha min hujjatin wala burhan. Sementara ini adalah sesuatu yang tidak Allah turunkan dari sisinya sebagai sebuah kebenaran. Li'annaha makhluqatun la tadur wa la tanfa. Karena sesungguhnya berhala-berhala itu hanyalah makhluk yang tidak dapat memberi mudarat, tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Wa innamal ma'budu wahdahu huwal khaliqu subhanahu. Akan tetapi satu-satunya yang layak diibadahi itu adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Hud mengatakan fantadhiru nuzulal adzab alaikum. Tunggulah turunnya azab kepada kalian. Fa inni muntadhiru ma'akum nuzuluhu. Karena sesungguhnya aku juga menunggunya bersama dengan kalian. Wa hadza ghayatun fit tahdidi wal wa'idi. Ini adalah merupakan bentuk peringatan dan ancaman. Jadi kalimat tunggulah oleh kalian turunnya azab, dan aku juga sama bersama dengan kalian menunggunya, ini merupakan peringatan dan ancaman dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Maka di ayat berikutnya, ayat yang ke-72, fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna wa qata'na dabiral ladina kadzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. Turunlah azab itu kepada mereka. Fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna, kata Allah, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami. Kemudian kami hancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, karena mereka tidak terbukti mengimaninya. Tafsirannya, fawaqa'a 'adzabullah bi'irsalir rih asyadidati 'alaihim. Terjadilah, benar-benar datang azab Allah itu menimpa mereka kaum 'Ad, bi'irsalir rih asyadidati 'alaihim, dengan datangnya angin yang sangat kencang menerpa mereka. Angin ini angin dingin, kemudian kencang, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Haqqah ayat yang ke-6, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, fa uhliku, maka mereka dibinasakan dengan hembusan angin yang kencang lagi dingin. Disebutkan dalam tafsirannya bahwa hembusan angin yang dingin dan kencang ini terus berlangsung selama 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari terus-terusan mereka disiksa dengan angin yang seperti itu, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang tersisa. Fa anjallahu hudan walladzina ma'ahu amanu ma'ahu birahmatin 'azimatin minhu ta'ala. Lalu di ayat ini Allah tegaskan bahwa Allah menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat yang agung darinya. Wa ahlakal kuffar min qaumihi jami'an wa damarahum an akhirihim. Sementara orang-orang kafir dari kaumnya Allah binasakan semuanya. Damarahum an akhirihim, Allah hancurkan. Ya, Allah hancurkan semuanya. Wa ma kanu mu'minina li jam'ihim bainat takdzibi bi ayatillah wa tarkil 'amali shalih. Mereka terbukti tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang menyatukan antara mendustakan ayat-ayat Allah dengan tidak mau melakukan amal saleh. Ini akhir perjalanan dari kaum 'Ad. Mereka menyombongkan diri di hadapan Hud alaihissalam. Mereka tidak mau menyambut seruan Nabi Hud alaihi salatu wassalam, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kelebihan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi setelah berlalunya kaum Nabi Nuh. Namun demikian mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka menentang Hud alaihi salatu wassalam yang merupakan utusan Allah. Bahkan dengan sombongnya mereka sama persis seperti kaumnya Nuh, mengatakan bahwa datangkan kepada kami ancaman azab yang engkau sampaikan itu. Dan ternyata setelah azab datang turun menimpa kepada mereka, mereka tidak bisa apa-apa, mereka hancur, mereka binasa. Mereka diazab dengan datangnya angin yang berhembus dengan begitu kencang dan dingin. Ya. Selanjutnya ayat yang ke 73. Qala wa ila Thamuda akhahum salihan. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Hadhihi naqatullah lakum ayatan. Fadaruha ta'kulu fil ardi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Wa ila Thamud. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengirim kepada kaum Thamud seorang utusan yang notabene saudara mereka, yaitu Saleh. Pertama Allah utus Nuh, kemudian Allah utus Hud, berikutnya kali ini Allah utus Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Kemudian Nabi Saleh mengatakan, ya kaum, wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah. Kalian tidak punya ilah selain Dia. Bahasa seruannya sama. Nabi Nuh mengatakan hal yang sama. Nabi Hud mengatakan hal yang sama. Kali ini Nabi Saleh mengatakan hal yang sama. U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Beribadahlah kalian kepada Allah karena kalian tidak punya ilah kecuali Dia. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh kata Nabi Saleh, telah datang kepada kalian bukti nyata dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullah lakum ayatan. Ini seekor unta betina dari Allah untuk kalian. Sebagai tanda dan bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan apa yang kalian minta. Fadharuha ta'kulu fi ardillah. Maka biarkan unta itu makan sendiri ya, di muka bumi. Wala tamassuha, jangan sekali-kali kalian sentuh, kalian ganggu dengan suatu gangguan, karena hal itu akan mengakibatkan kalian mendapatkan azab yang pedih. Tafsiran. Walaqad arsalna ila qabilati Thamuda akhahum salihan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, sungguh kami telah mengutus kepada kabilah Thamud seorang nabi, seorang rasul yang notabene masih dari saudara mereka, keluarga mereka, yaitu Saleh alaihi salam. Lamma abadu al-awthan min dunillahi ta'ala. Dan itu ketika mereka, kaum Thamud atau kabilah Thamud, menyembah berhala-berhala di samping Allah. Faqala Salih lahum. Lalu Nabi Saleh berkata kepada mereka seperti disebutkan di ayat ini oleh Allah, ya qaum ubudullah wahdah, wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah saja. Laisa lakum min ilahin yastahiqul ibadah ghairahu jalla wa ala. Karena tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah jalla wa ala. Fa akhlisu lahu al ibadah. maka murnikanlah seluruh ibadah dan amalan itu hanya untuknya dan kepadanya. Qad ji'tukum bil burhan, kata Saleh, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa bukti. Ala sidqi ma ad'ukum ilaih, yang membenarkan apa yang aku serukan kalian kepadanya. Idza'autullaha amamakum, yaitu diantaranya ketika aku berdoa kepada Allah di depan kalian. Fa akhrajalakum minas sakhrati naqatan 'azimatan, sehingga keluarlah dari balik batu yang besar seekor sapi betina. Kama sa'altum, persis seperti apa yang kalian minta. Karena saat itu salah satu permintaan yang diajukan oleh kaum Tsamud kepada Saleh adalah, kalau memang benar kamu mempunyai ilah yang berhak untuk kami ibadahi, coba buktikan, datangkan sekarang juga seekor sapi atau unta, maaf, betina. Ya. Maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah dan benar keluar seekor unta. Ya. Nah, dari balik batu, persis seperti apa yang mereka minta. Fatrukuha ta'kulu fi ardillah minal marai. Maka kata Saleh, biarkan dia makan atau cari makan sendiri. Wala tata'arradu laha bi ayyi adza, jangan sekali-kali kalian mencoba untuk menyakitinya dengan bentuk apapun. Fayusibakum bisababi dzalika adzabun muwajjahun, karena dengan sebab itu bisa jadi kalian tertimpa azab yang menyakitkan. Kemudian berikutnya ayat yang ke-74. Wadhkuru idja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Tsamud, wadhkuru, ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu ketika Allah jadikan kalian sebagai khalifah, sebagai para pemimpin di muka bumi setelah berlalunya kaum 'Ad. Wa bawwa'akum fil ardi, Allah berikan tempat kepada kalian di muka bumi. Tattakhidhuna min suhuliha qusuran, di mana dengan itu kalian kemudian memanfaatkan tanah yang datarnya untuk kalian bangun istana-istana yang megah. Wa tanhitunal jibal buyutan, dan kalian pahat gunung-gunung itu menjadi rumah-rumah. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah oleh kalian seluruh nikmat-nikmat Allah. Wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Tsamud. Sebelumnya kaum 'Ad yang ingkar kepada Nabi Hud juga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kaum 'Ad adalah tadi dijadikan khalifah, para pemimpin di muka bumi setelah berlalunya kaum Nuh. Bahkan bukan hanya itu, kaum 'Ad pun diberi perawakan yang besar dan kuat. Kalau kaum Tsamud diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala selain berkuasa di muka bumi, juga punya kemampuan membuat istana-istana yang megah dan memahat batu-batu menjadi rumah. Ini kemampuan yang luar biasa, yang saat itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali kaum Tsamud. Maka Allah ajak mereka untuk ingat nikmat yang satu ini, supaya mereka mau menyambut seruan Nabi siapa? Nabi Saleh, Nabi mereka. Ingatlah oleh kalian, Allah jadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi setelah berlalunya kaum 'Ad. Allah beri tempat kalian di muka bumi. Allah jadikan tanah-tanah yang datar itu sebagai inisiatif buat kalian kemudian membangun istana-istana yang megah. Bahkan tanah-tanah yang di sekitaran gunung itu dipahat oleh mereka sehingga menjadi rumah-rumah. Ingat nikmat ini, jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Tafsirannya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idja'alakum takhlufuna fil ardi man qablakum min ba'di qabilati 'adin. Kata Allah di ayat ini kepada kaum Samud, ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian, yaitu ketika Allah jadikan kalian berkuasa di muka bumi setelah generasi sebelum kalian, yaitu setelah kabilah 'Ad. Wa makkanna lakum fil ardi at-thayyibati tanziluna. Kemudian Allah tempatkan kalian di tanah yang baik sehingga kalian bisa tinggal di situ. Fatabnuna fi suhuliha al-buyuta al-'azimata. Kalian bangun di tanah yang ratanya, tanah yang datarnya, istana-istana yang megah. Wa tanhituna min jibaliha buyutan ukhra. Kemudian kalian pahat ya, batu-batu atau tanah-tanah dari gunung-gunungnya itu sebagai rumah-rumah. Fadhkuru ni'amallahu 'alaikum, maka ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah atas kalian. Wala tas'au fil ardil bil ifsad. Jangan sekali-kali kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Jangan ada upaya sedikit pun untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Tentu harapan utamanya sekali lagi agar mereka sadar kemudian mau menyambut seruan Nabi Saleh. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-75. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalu min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Yang terjadi pada kaum atau kabilah Samud jauh dari yang diharapkan. Kaum Samud tidak mau menyambut seruan Nabi Saleh. Allah katakan di ayat ini, ayat yang ke-75, berkata para pembesar dari kaum Samud yang mereka menampakkan kesombongan. Lilladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang beriman kepada Nabi Saleh. Ata'lamuna anna salihan mursalu min rabbih, apakah kalian yakin bahwa Saleh ini seorang rasul yang diutus oleh Rabbnya? Qalu, maka orang-orang yang dianggap lemah yang beriman kepada Saleh itu mengatakan, inna bima ursila bihi mu'minun. Sesungguhnya kami percaya bahwa Saleh itu benar-benar diutus. Tafsiran. Qala as-sadatu wa kubara wal kubara min alladhina ista'lau min qaumi salihin lil mu'minina alladhina istud'ifuhum wastahanu bihim. Di ayat ini Allah beritahukan kepada kita bahwa para pemuka dan pembesar dari kaum Saleh yang mereka selalu menampakkan kesombongan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman yang dianggap oleh mereka lemah dan terhina, Ata'lamuna haqiqatan anna salihan qad arsalahu Allahu ilaina? Apakah kalian yakin secara pasti bahwa soleh itu telah diutus oleh Allah kepada kita? Qala alladziina aamanu, maka orang-orang yang beriman mereka menjawab, inna musaddiquna bima arsalahu Allahu bihi muttabi'una li syar'ihi. Sesungguhnya kami membenarkan dengan pasti bahwa saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttabi'una li syar'ihi, dan kami menjadi orang-orang yang mengikuti syariat yang dibawanya. Dengan penuh keyakinan, orang-orang yang beriman kepada Nabi Saleh menyatakan seperti ini, bahwa Saleh benar diutus oleh Allah. Saleh benar datang membawa syariat. Kami membenarkannya dan kami termasuk orang-orang yang mengikuti apa? Syariatnya. Seperti inilah seharusnya seorang mukmin ketika sudah meyakini sebuah kebenaran, tidak perlu ragu untuk mengatakannya. Inilah yang hak, inilah yang benar. Bagaimanapun resikonya. Karena sering dikatakan bahwa segala sesuatu selalu mengundang resiko. Kalau kita ada di atas kebatilan, ada resikonya. Kita ada di atas kebenaran, ada resikonya. Maka yang harus lebih kita prioritaskan dan kita pilih adalah berada di atas kebenaran dengan segala resikonya. Ya. Tidak takut ini orang-orang yang beriman kepada saleh yang dianggap lemah, kemudian dihinakan, untuk dengan lantang mengatakan inna musaddiquna bima arsalahullah. Kami membenarkan bahwa saleh diutus oleh Allah dan kami adalah orang-orang yang mengikuti syariatnya. Begitulah kebenaran kalau sudah masuk ke dalam hati. Ya. Kebenaran kalau sudah masuk ke dalam hati seperti itu. Ya. Memberikan pengaruh yang besar. Nah. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-76. Qala alladziina istakbaru inna billadzi aamantum bihi kafirun. Orang-orang yang menyombongkan tadi, para pemuka, para pembesar kaum Tsamud, mereka mengatakan inna billadzi aamantum bihi kafirun, adapun kami, kami mengingkari apa yang kalian percayai itu. Kami menolak, kata mereka. Tafsirannya, qala alladziina ista'lau, berkatalah di ayat ini orang-orang yang menampakkan kesombongan dari pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar kaum Tsamud. Inna billadzi shadaqtum bihi wattaba'tumuhu min nubuwwati shalihin jahidun. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang menentang apa yang kalian benarkan dan apa yang kalian ikuti dari kenabian saleh. Jadi mereka secara terang-terangan menyatakan kami menentang, kami tidak percaya. Apa yang dilakukan oleh mereka setelah itu dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya, ayat yang ke-77. Fa'aqaru annaqata wa'atau an amri rabbihim. Mereka kemudian menyembelih unta betina. Wa'atau an amri rabbihim. Mereka menampakkan pembangkangan terhadap perintah Rabbnya. Waqalu, bahkan mereka mengatakan, ya Salih, wahai Salih, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Datangkan kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami itu jika kamu memang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diutus oleh Allah Rabb kamu. Sama kaum Tsamud juga penampakan penentangan dan mengucapkan hal yang sama seperti apa yang diucapkan oleh kaum 'Ad, menantang agar saleh membuktikan azab yang merupakan ancaman yang dikemukakan oleh Nabi Saleh di hadapan mereka. Tafsirannya, fanaharun naqata istighfafan minhum biwa'idis Saleh. Di ayat ini Allah terangkan mereka, para pemuka-pemuka pembesar kaum Tsamud itu kemudian menyembelih unta betina. Istighfafan minhum, dalam rangka bentuk ejekan dari mereka atas ancaman yang dikemukakan oleh Nabi Saleh. Wastakbaru animtithali amri rabbihim, mereka menampakkan kesombongan di hadapan perintah Rabb. Waqalu ala sabilil istihza wastib'adil azab, bahkan di ayat ini mereka mengatakan ala sabilil istihza dengan nada ejekan dan menganggap mustahil datangnya adab. Ya Saleh, wahai Saleh, i'tina bima tatawa'adana bihi minal adab, coba buktikan adab yang kamu ancamkan kepada kami. In kunta min rusulillah, jika memang engkau mengaku termasuk utusan Allah. Karena pernyataan mereka seperti ini, maka akhir dari perjalanan mereka pun sama seperti akhir dari perjalanan kaum Ad sebelumnya. Benar-benar azab itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di ayat berikutnya, ayat 78, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi dharihim jathimin. Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka gempa yang dahsyat sehingga di rumah-rumahnya mereka itu menjadi mayat yang bergelimpangan, mati semua. Ya. Kalau di ayat yang lain Allah katakan di surat Al-Haqqah, fa ammas samud fa uhliku bitaghiyah, adapun kaum Samud maka mereka dibinasakan dengan taghiyah. Ada yang mengatakan taghiyah itu artinya suara petir yang menggelegar. Suara petir yang menggelegar. Tidak menutup kemungkinan yang setelah itu kemudian terjadi gempa yang dahsyat. Dalam keadaan tak ada seorang pun di antara mereka yang keluar dari rumahnya. Mereka ada di dalam rumahnya tapi mati semua. Ya. Ini akhir perjalanan dari sebuah kesombongan, kecongkakan. Tafsirannya, fa akhadhat alladziina kafaru az-zalzalatu asy-syadidatu allati khala'at qulubuhum. Atau fa ukhidhat alladziina kafaru az-zalzalatu asy-syadidatu allati khala'at qulubuhum, maka diturunkan azab kepada orang-orang kafir itu, maksudnya kaum Tsamud. Az-zalzalatu asy-syadidatu, guncangan yang dahsyat hingga meluluh lantahkan hati-hatinya. Fa asbahu fi baladihim halikin, sehingga mereka binasa semua di negerinya. Lasiqina bil ardi ala rukabihim wa wujubihim wa wujuhihim lam yutslik minhum ahadun. Lasiqina bil ardi, mereka menempel ke tanah lutut-lututnya dan wajah-wajahnya. Lam yuflit minhum ahadun, tidak ada yang tersisa satupun dari mereka yang selamat. Semuanya binasa dalam keadaan tubuh-tubuh mereka itu rapat menempel ke tanah lutut-lututnya, demikian juga wajah-wajahnya. Kondisinya tengkurap, ya, nempel di tanah. Waliyaubillah. Ayat yang ke-79. Fatawalla anhum wa qala ya qaum laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. fatawalla anhum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh berpaling dari mereka. Wa qala ya qaum, lalu kata Nabi Saleh, wahai kaum, laqad ablaghtukum risalata rabbi, sungguh sebenarnya aku sudah sampaikan risalah dari Rabbku, dan sungguh sebenarnya aku telah menyampaikan nasihat kepada kalian, tetapi masalahnya kalian tidak mau menerima nasihat, kalian tidak menyukai adanya nasihat. Maka kabilah Tsamud atau kaum Tsamud berakhir dengan tragis, sama tragisnya dengan akhir dari perjalanan kaum Ad, dengan bentuk azab yang berbeda. Selanjutnya ayat yang ke 80 atau tafsirannya belum ya? Tafsirannya. Fa'arada Salihun alaihi salam an qaumihi hina aqaru naqata wa halla bihimul halaq. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di ayat yang ke-79 ini, setelah Allah turunkan azab kepada mereka kaum Tsamud, kata Allah, fa'arada Salih alaihi salam an qaumi. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam kemudian berpaling dari kaumnya. Hina aqaru naqata wa halla bihim al halaq, ketika mereka menyembelih seekor unta betina dan ketika kebinasaan menimpa mereka. Wa qala lahum, kemudian Saleh berkata kepada mereka, ya qaum, wahai kaum, laqad ablaghtukum ma amarani rabbi bi iblaghihi min amrihi wa nahyi. Sungguh aku telah sampaikan kepada kalian apa-apa yang Rabbku telah perintahkan kepadaku, yaitu menyampaikan perintah dan larangan Allah Rabbku. Wa badzaltu lakum wus'i fit targhibi wat tarhibi wan nushi. Aku sudah mengerahkan segenap kemampuanku untuk memberikan motivasi, menyampaikan ancaman dan nasihat. Walakinnakum la tuhibbuna an-nasihin, tetapi kalian bukanlah orang yang menyukai para pemberi nasihat. Faradattum qawlahum, kalian tolak para pemberi nasihat itu, ucapan-ucapannya. Wa ata'tum kulla syaitanir rajim, dan kalian taati setiap setan yang terkutuk. Nah, berikutnya ayat yang ke-80. Waluqan idz qala liqaumihi atatunal fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Hud sudah disinggung, Nabi Nuh sudah disinggung oleh Allah. Kemudian Nabi Hud sudah disinggung oleh Allah. Nabi Saleh sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perjalanan para anbiya, para rasul itu ketika menyeru kaumnya, dan bagaimana akhir dari perjalanan kaumnya yang menyombongkan diri di hadapan mereka. Di ayat yang ke-80 ini Allah singgung Nabi Lut alaihi salam. Kata Allah, "Wa Lutun idz qala liqaumihi," dan ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatunal fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, mengapa kalian mendatangi atau mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang enggak seorang pun di dunia ini pernah melakukannya. Ini terkait dengan perilaku menyimpang yang ada pada kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala singgung ucapan Nabi Lut, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang enggak pernah ada seorang pun di dunia ini yang melakukannya. Tafsirannya, wadhkuru ayyuhar rasul Lutan alaihi salam hina qala liqaumihi. Di ayat ini Allah katakan, ingatlah olehmu wahai rasul, Nabi Lut alaihi salam ketika berkata kepada kaumnya, ataf'aluna al-fa'latal munkaratal lati balagat nihayatal qub, apakah kalian melakukan perbuatan yang mungkar, yang kejelekannya itu sudah sampai di tingkat yang paling tinggi? Ma fa'alaha min ahadin qablakum minal makhlukin, enggak ada seorang pun sebelum kalian yang melakukannya dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya dijelaskan perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Lut, ayat 81, innakum lata'tunar rijal syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun, sesungguhnya kalian lata'tunar rijal, kalian mendatangi para laki-laki syahwatan karena ada hasrat dari kalian, min dunin nisa, bukan kepada kaum wanita, bal antum qaumun musrifun, sungguh kalian kaum yang melampaui batasan. Perilaku menyimpang, perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Lut adalah apa yang diistilahkan di zaman sekarang dengan homoseksual, ya. Di mana laki-laki cenderung suka kepada sesamanya. Demikian juga wanitanya suka kepada sesamanya. Nah, perilaku ini perilaku yang tidak ada seorang pun di dunia ini yang melakukannya kecuali mereka, kaum Lut. Jadi kaum Nabi Lutlah yang pertama kali melakukan perilaku menyimpang ini, perbuatan keji ini. Innakum lata'tunar rijal, sesungguhnya kalian mendatangi para laki-laki syahwatan karena hasrat kalian, bukan kepada para wanita, sungguh kalian kaum yang melampaui batasan. Tafsirannya, innakum lata'tunar dhukura fi adbarihim syahwatan minkum lidhalik ghairu mubalina biqubhiha tarikin alladhi ahallahullahu lakum min nisaikum. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini pernyataan Nabi Lut kepada kaumnya, innakum lata'tuna dzukura, sungguh kalian wahai para lelaki mendatangi sesama kalian, fi adbarihim, pada dubur-duburnya, syahwatan minkum lidzalika, karena ada hasrat dari kalian untuk melakukan hal itu, waliyadu billah. Wairu mubalina biqubhiha, kalian tidak peduli dengan betapa jeleknya, buruknya perbuatan itu. Tarikin alladhi ahallahullahu lakum min nisaikum, kalian meninggalkan apa yang justru telah Allah halalkan buat kalian, yaitu istri-istri kalian, perempuan. Bal antum qaumun mutajawazuna li hududillah fil israf fil ma'athi wasyahawat, kalian adalah kaum yang melampaui batasan-batasan Allah dalam kemaksiatan dan dalam syahwat. Inna ityana dzukur dunal inas minal fawahish allati ibtada'aha qaum lutin walam yusbiqhum biha ahadun minal khalqi. Sesungguhnya dijelaskan di sini, ityana dzukur min dunil inas, mendatangi laki-laki atau bergaul atau menggauli laki-laki, minal fawahish allati ibtada'aha qaum Lut, termasuk perbuatan keji yang pertama-tama dilakukan oleh kaum Lut. Lam yusbikhum biha ahlun minal khalqi, enggak ada satu pun dari makhluk ini yang mendahuluinya. Nah, inilah yang kemudian juga menyebabkan turunnya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka diingatkan oleh kaum, oleh Nabi Lut, bahwa apa yang kalian lakukan itu merupakan perbuatan yang keji, kalian mendatangi para laki-laki lewat dubur-duburnya, itu adalah perbuatan yang gak pernah ada seorang pun yang melakukannya sebelum kalian. Maka jawaban dari kaum Lut sungguh mencengangkan, ya. Dan itu ada di ayat yang ke-82. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yataqaharun." Ternyata jawaban dari kaumnya, mereka mengatakan, "Akhrijuhum, usir Lut bersama dengan keluarganya dari kampungnya, sekaligus para pengikutnya. Innahum unasu yataqaharun," sebab mereka adalah orang-orang yang sok suci. Ya. Ini jawaban kaum Lut. Mereka merasa apa yang mereka lakukan sebagai sebuah kebaikan. Ya. Mereka senang dengan perbuatan itu, waliyadu billah. Tafsirannya, "Wa makana jawabu qaumi Lut hina ankaru alaihim fi'lahum asyani'a illa an qala ba'dhum li ba'dhin akhriju Lutan wa ahlahu min biladikum innahu wa man tabi'ahu unasun yatanazzahuna an ityani adbari rijal." Enggak ada jawaban yang keluar dari kaum Lut ketika Nabi Lut mengingkari perbuatan buruk mereka, selain sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, "Usir saja Lut dan keluarganya ini, ya, dari negeri kalian. Innahu wa man tabi'ahu," karena sesungguhnya dia dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang gak mau mendatangi adbarir rijal, dubur-duburnya para lelaki. Waliyahubillah. Nah, maka pantas kalau mereka di ayat yang sebelumnya disebut sebagai kaum yang melampaui batasan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan kaum wanita. Dengan keberadaan mereka, para laki-laki bisa melampiaskan hasratnya melalui hubungan yang halal tentunya, ya. Tapi mereka tidak demikian. Mereka, para lelaki dari kaum Lut, lebih cenderung senang mendatangi sesamanya, sejenisnya, melalui dubur-duburnya, waliyahubillah. Qala fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Kami selamatkan Nuh dan keluarganya kecuali istrinya, karena istrinya termasuk, ya, orang-orang yang binasa bersama dengan kaumnya." Ini pertanda bahwa Allah timpakan adab kepada mereka. Insyaallah kita akan baca tafsirnya pada pertemuan mendatang. Sebelum ditutup, seperti biasa, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini, dan seperti biasa hadiah juga sudah menanti, ya. Ada minyak, kemudian tas, minyak wangi, dan hadiah-hadiah lainnya menarik insyaallah. Pertanyaan pertama, di ayat yang keberapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa azab benar-benar akan ditimpakan kepada kaum Hud. Salah. Sudah. Yang benar 71. Yang benar 71. Nah, pertanyaan kedua, azab apa yang diterima oleh kaum 'Ad? Dalilnya Al-Haqqah hafal? Wa amma 'adum fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Mangga hadiahnya mau apa? Tas. Baik. Ini tas dari Ami Abu Rauf. Pertanyaan ketiga, apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala apa? Hah? Enggak. Apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum 'Ad? Sudah. Ada hadiah lagi rupanya. Hadiah apa ini? Oh, beras. Masya Allah, ini dari Abu Ami Abu Fabon. Nah, beras, ini berat, beras berapa kiloan ini? 2 kiloan, masya Allah. Baik. Apa yang diminta oleh kaum Samud? Keluar dari balik batu saat Nabi Soleh berdoa kepada Allah dan benar unta itu keluar dari balik batu. Hadiahnya mau apa? Ada minyak, ada beras. Kalau madu enggak ada. Beras 2 kilo beras. Insyaallah. Hei, pertanyaan berikutnya. Kelebihan kaum Samud. Mereka bisa Hadiahnya mau apa? Ya? Beras. Nah. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan oleh kaum Tsamud ketika mereka mengatakan kami enggak percaya kalau Saleh itu diutus oleh Allah? Mereka menyembelih unta betina dan semakin menampakkan pembangkangan terhadap perintah Rabb-nya. Hadiahnya apa? Ada minyak wangi, ada buku tulis, ada minyak goreng, ada satu bungkus dorok-dok, kerupuk kulit sapi asli HM RP 1000, gurih dan lezat. Ya? Apa? Apa hadiahnya? Kerupuk. Sudah. Nah. Apa perkataan orang-orang yang dianggap lemah yang beriman kepada Saleh? Mau hadiahnya apa? Minyak wangi. Ini lumayan minyak wanginya, wangi. Pertanyaan berikutnya, masih ada waktu. Azab apa yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud? Apa? Gempa yang dahsyat. Gempa yang dahsyat. Dalilnya? Dalilnya? Hafal surat Al-Haqqah? Apa? Hukuman yang diberikan kepada kaum Tsamud? Amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah. Hadiahnya mau apa? Minyak goreng mau mungkin. Beras, pirang korek dikirim ke Sukabumi. Paling yang ada buku tulis. Kutulis. Jangan pakai tangan kiri ya. Pakai tangan mana kanan? Kalau bisa salah kanan kiri mesti bingung. Kanan. Lepas. Kayaknya ada gelang. Gelang. Benar. Sudah. Apa ucapan atau perkataan Nabi Saleh ketika Nabi Saleh sudah melihat azab itu benar-benar menimpa kaumnya Tsamud? Laqad ablagtukum. Walakin latuhibuna. nasihin. Mau hadiah apa? Cuman ada ini. Atau minyak wangi? Enggak ada. Oh iya, ada lagi satu lagi voucher dari mall. Seperti biasa, Abu Abdillah. Mau voucher, mau ini? Voucher. Masya Allah, bakso. Siap. Masih banyak hadiahnya. Apa perkataan Lot kepada kaumnya? Pertama-tama apa? Kan itu yang kedua, yang pertama? Mengapa kalian melakukan perbuatan perbuatan keji yang gak pernah dilakukan oleh, nah, terus setelah itu sesungguhnya kalian punya kecenderungan mendatangi para laki-laki, bukan wanita, ya. Ini hadiahnya. Baik. Apa makna dari firman Allah Subhanahu wa taala? Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Ya, itu maknanya sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apa? Peringatan dan ancaman. Ya, sebagai bentuk peringatan dan ancaman. Nah. Ketika Nabi Lut mengingatkan kaumnya dari perilaku menyimpang, apa kira-kira jawaban dari kaumnya? Orang-orang yang sok suci, yataqaharun. Hadiahnya hanya tinggal ini, ya. Atau mau minyak aja? Baik, sudah, insya Allah ini masih tersedia hadiah 4 kilo beras, kemudian 2 liter minyak, dan ini juga masih tersisa, ya, minyak. Nampaknya harga minyak lagi normal, jadi tidak lagi banyak yang memilih minyak. Jazakumullah khair. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.